بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات جمعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabus Salam bab yang ke-14. Ya, bab yang ke-14. Al-Imam An-Nawawi mengatakan babu jawazi irdafil mar'atil ajnabiyyah idza a'yat fit tariq. Babu jawazi irdafil mar'atil ajnabiyyati idza a'yat fit tariq. Ya, bab bolehnya memboncengi wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah artinya yang bukan mahram. Ya, wanita yang tidak ada hubungan mahram boleh memboncengi wanita ajnabiyah idza a'yat fit tariq, ketika kelelahan di jalan, kesusahan, kesulitan di jalan. Ya, ini diambil dari peristiwa dan kejadian dalam hadis yang akan kita baca. Meskipun ada sebagian para ulama yang mengkhususkan hanya berlaku untuk Nabi saja, ya. Tetapi yang disimpulkan oleh Imam Nawawi ini berdasarkan keumuman peristiwa tersebut, ya. Boleh memboncengi wanita yang bukan mahram jika dia kesulitan di jalan. Maksudnya membawa barang, dia sudah tidak mampu lagi berjalan sementara tujuannya masih jauh, maka boleh diboncengi sekalipun dia wanita yang bukan mahram. Ya. Ini berdasarkan hadis yang pertama nomor 5635. 5635. 5635. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib al-Hamdani qala haddatsana Abu Usamah an Hisham qala akhbarani abi an Asma binti Abi Bakr, ya, an Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abu Bakar, istri Zubair bin Awam, ibunda Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Di sini yang meriwayatkan darinya adalah anaknya. Anaknya Urwah bin Zubair. Mana Urwah di sini? Dalam sana ada Urwah? Tidak ada, ya? Hisham itu anaknya Urwah. Hisham qala akhbarani abi. Abi apa artinya? Ayahku. Hisham bin Urwah ibn Zubair. Hisham bin Urwah ibn Zubair, ayahnya Urwah ibn Zubair. Meriwayatkan dari ibunya. Ini dari nenek, anak ayah, kemudian Hisham bin Urwah ibn Zubair. Ya, biasanya Urwah bin Zubair juga meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia juga diriwayatkan juga oleh anaknya dari dia Hisham bin Abdullah, Hisham bin Urwah ibn Zubair. Ya, jadi di sini Asma binti Abu Bakar meriwayatkan hadis yang diriwayatkan darinya oleh anaknya Urwah. Ya. Adapun ada anaknya Abdullah, sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, termasuk dari sigar sahabat, sahabat kecil, dan dia yang nanti tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Lalu dia dibaiati, ini bukan memberontak ya, dia dibaiati oleh ahli Hijaz dan menjadi khalifah di Hijaz di Mekah. Maka diperangi nanti oleh Yazid, dan pasukan dia dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nanti dia terbunuh di Mekah dan bahkan digantung jasadnya. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma qalat tazawwajani Az-Zubair. Tazawwajani Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam min as-sabiqin al-awwalin. Salah satu dari pendahulu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan bahkan dia salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in. Kata Asma bercerita, ketika dia dinikahi oleh Az-Zubair, Zubair tidak memiliki sedikit pun lahan. Wa ma lahu fil ardi min mal. Dia tidak punya harta sama sekali. Tidak punya budak. Dan bahkan tidak punya apa-apa. Ya. Bisa jadi maharnya seperti yang diisyaratkan oleh dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Bacaan Al-Quran, keislaman. Ya. Dan banyak mahar-mahar yang bermanfaat yang lainnya, yang bisa jadi bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk materi. Ya. Seperti halnya seorang sahabat dinikahkan oleh Nabi dengan Al-Wahibati Nafsaha, seorang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Lalu Nabi SAW tidak tertarik. Melihat Nabi SAW tidak tertarik, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in lam takun laka biha hajah fazawwijniha. Jika kamu tidak tertarik dengannya, maka nikahkan saya dengannya. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya tentang mahar. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Dan Nabi SAW ketika mengetahui dia punya beberapa hafalan Al-Quran, maka Nabi mengatakan, saya telah saya nikahkan kamu bima ma'aka minal Quran, dengan apa yang kamu hafal. Maksudnya bukan sekedar hafalan dia, tapi dia menghafalkan. Ya. Bukan karena dia menghafalkan. Kalau dia hafal itu bukan ada, tidak ada manfaatnya. Tapi ketika dia hafal dan menghafalkan istrinya, ya, Al-Quran. Bisa jadi pernikahan Zubair dengan dengan Asma begitu sebelum nikah. Tetapi bisa jadi maknanya waktu hendak menikah dia punya mahar. Tapi setelah menikah kan biasanya orang berupaya untuk mencari-cari untuk bisa menikah. Setelah nikah nanti nomor dua. Ya, makanya ya ketika 1 bulan 2 bulan umur pernikahan sudah mulai masuk problem-problem, masalah dalam keluarga. Bisa jadi maksud Asma binti Abu Bakar ini, yaitu ketika menikah ada mahar, ada ya sarana atau ada biaya untuk walimah. Setelah walimah inilah kejadiannya. Kata Asma, wa ma lahu fil ardi min mal. Dia tidak punya di muka bumi ini harta. Ya, tidak juga punya mamluk, budak. Ya, wala syai'in, dan tidak punya apa-apa. Ghaira farasihi, kecuali seekor kuda. Ya, itu yang dia punya. Qalat, Asma melanjutkan ceritanya, fakuntu a'lifu farasah. Fakuntu a'lifu farasahu wa akfihi ma'unatahu wa asusuhu, ya, wa asusuhu, dan akulah yang menyediakan makanan atau mengurusi untanya, ya, mengurusi untanya, menyediakan makanannya, memberinya minum, ya, mengurusi pokoknya mengurus unta Az-Zubair, dikerjakan oleh Asma, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Wa aduqqu an-nawa linadhihihi wa alifuhu, dan ini pekerjaan kedua, mengurus unta, ya, makan, minum, membersihkannya, ini dilakukan oleh Asma. Kemudian wa aduqqu an-nawa linadhihihi, dan saya menggiling bijian. Wa aduqqu an-nawa, nawa bijian, mungkin biji kurma. Linadhihihi, untuk pengambil air. Nadhih, unta pengambil air. Wa alifuhu, dan saya juga memberinya makan. Ini pekerjaan kedua, mengurusi unta, mengurusi kuda dan mengurusi unta, yang tujuannya memang tugasnya, pekerjaannya untuk mengambil air. Jadi ada unta yang disediakan untuk mengambil air, karena kan mereka tidak punya sumur masing-masing. Jadi mereka di antara harta milik biasa adalah unta, yang kerjanya adalah mengurusi atau mengambil air. Jadi unta yang ini juga diurus oleh Asma, istri Nabi, istri Asma Zubair bin Awam. Kemudian wa astaqilma, ini pekerjaan ketiga. Dan saya juga yang langsung mengambil air, yang mengurusi kendaraan pengambil air ini dia, dan yang mengambil air pun dia. Untuk pergi suatu tempat, misalnya ke sumber air, ke mata air, ke sumur, nanti dibawa ke rumah. Ya. Mungkin sekarang kita tidak terbiasa lagi dengan ini. Saya sempat waktu kecil dahulu seperti ini. Jadi di kampung itu ada sumur bantuan, ya, dari pemerintah. Disitulah kita mengambil air bersih untuk masak. Jauh dari rumah. Jadi di antara pekerjaan anak-anak, membantu orang tuanya adalah mengambil air. Membawa jerigen. Dan bahkan ketika saya tinggal di salah satu pulau di Kepulauan Riau sana, di pulau itu sangat sulit air. Walaupun namanya bukan sulit air, ya, tapi sangat sulit air. Ya. Sumurnya pun seringkali sekering. Ada air yang dialirkan dari gunung memakai belahan-belahan bambu itu. Bambu dibelah dua, nanti dari gunung itu dibuat tangga, apa, pancang-pancangnya diletakkan di atas, nanti dia mengalir seukuran belahan bambu yang di ruas-ruasnya itu dibersihkan sehingga dia mengalir sampai ke tepi pantai. Ya, itu pun sedikit. Untuk satu jerigen itu bisa dipenuhi dengan setengah jam. Ya. Jadi saya waktu itu kelas 5 SD sudah memikul galon yang seisi 20 liter itu berdua dengan adik saya, pakai tali, kemudian di kayu panjang, dia depan saya di belakang mengambil air. Terbayangkan itu oleh saya ketika membaca cerita ini. Jadi memang tidak di rumah tidak ada tempat atau tidak ada sarana adanya air, harus diambil. Di zaman itu bukan hanya untuk makan minum, tapi untuk mandi. Ya. Makanya Nabi SAW sangat sederhana mandinya. Berwuduk dengan satu mud, ya, kurang lebih satu gelas ini, itu pun mungkin lebih, ya. Dan mandi dengan satu sa. Ya, empat kali ini. Atau bisa jadi lebih, lima kali. khamsatu amdad, lima mud. Ya, lima mud mandi junubnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kembali kita kepada kisah Asma. Jadi yang mengambil air dia wanita baru menikah. Ya, sudah berkhidmat luar biasa kepada suaminya. Wa akhruzu ghurbahu. Dan saya mengisi, memenuhi ghurbah. Ghurbah ini ember besar. Jadi saya juga bercerita. Jadi ketika kami mengambil air dari sumur ini di kampung saya di sini ya. Setiap hari itu mengambil air, di rumah itu sudah ada kendi yang besar atau ember besar. Digunakan ember kecil untuk mengambil dan memenuhi kendi ya, ada kendi dari terbuat dari tanah ya dahulu itu, dan cukup besar, mulutnya kecil. Ya. Dan juga ada ember besar yang ada tutupnya. Nah, itu yang kita isi di rumah. Persediaan satu hari proses masak, makan, minum. Ya, untuk masak dan untuk minum. Airnya dimasak, air sumur dimasak. Ya. Jadi ini yang diisi oleh Asma ketika mengambil air, yaitu memenuhi ghurbahu, ghurbah ad-dawu ad-dallu wal-kabir, ember besar. Ini pekerjaan yang keberapa? Kuda, unta, ambil air, ya, memenuhi air ember besar di rumahnya. Kemudian wa'ajinu, ini pekerjaannya yang keempat, mengadon roti, ya, memasak. Wa'ajinu, jadi mereka ketika masak, ya, mesti mengadon roti terlebih dahulu, ya, mengadon roti. Wa'ajinu. Walam akun uhsinu akhbizu, meskipun saya ketika itu belum terlalu mahir ya membuat roti, ya, belum terlalu mahir membuat roti. Mesti mau tak mau harus buat roti. Mungkin karena faktor usia juga, ya. Jadi kemahirannya untuk membuat roti itu belum seberapa, dan tetap mesti buat roti karena itu nasi bagi kita, itu nasi. Ya. Wa kana yakhbizu li jaratun min al-ansar. Ya. Maka yang membantu saya untuk mengadon roti atau membuat roti ini adalah tetangga-tetangga dari kaum Ansar. Asma orang Muhajirin. Ya, minal Muhajir, bintu Abu Bakar Muhajir. Ya, sementara yang membantunya wanita-wanita tetangga dari kaum Ansar. Wa kunna niswata sidqin. Ini pujian yang luar biasa. Dan memang berhak Ansar mendapatkan pujian seperti ini. Bukan hanya sekaliber Asma yang memujinya, memuji mereka. Bahkan yang lebih mulia daripada Asma memuji Ansar. Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Yang memerintahkan untuk mencintai orang-orang Ansar. Hubbul Ansari minal iman. Mencintai orang Ansar merupakan tuntutan iman. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ansar. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ini pujian-pujian Allah untuk mereka Ansar. Dan bahkan Nabi SAW, bukan dia, Aisyah radhiyallahu taala anha juga memuji orang Ansar. Ni'matin nisa, nisaul Ansar. Ya, sebaik-baik wanita, wanita Ansar yang tidak menghalangi mereka untuk tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertafaqquh fid din, untuk memahami agama. Jadi mereka ya mungkin sangat terbuka dalam bertanya kepada Nabi. Datang seorang wanita yang mengatakan, saya tidak pernah berhenti keluar darah tentang istihadhah. Ya. Nabi SAW pun menyampaikan, bagaimana saya wudu, bagaimana saya, dia bertanya bagaimana saya wudu, bagaimana saya salat. Nabi SAW mengatakan setelah penjelasan-penjelasan untuk menghindari melelehnya darah keluar, karena di waktu itu tidak ada pembalut ya seperti sekarang ini dengan mudah didapatkan. Kata Nabi SAW, "Fa'ilakal kurs, lakil kursufi." Atau "In ati lakal kursu, lakil kursuf." Ya, buatkan penutup, penghambat semacam kapas, kain. Dia tidak paham. Ya, Nabi SAW diulangnya lagi, bagaimana caranya Rasulullah? Masa masalah yang sangat sensitif itu ditanya kepada Nabi SAW. Bagaimana saya meletakkannya? Bagaimana saya melakukannya? Diulangi Nabi SAW, dan Aisyah ketika itu ada di sana. Aisyah tahu bagaimana Nabi SAW, tidak tahu cara lagi untuk menjelaskan. Lebih dari itu kan Nabi sangat tabu ya. Dan semua wanita bisa memahami itu, cuma dia tidak memahami. Belum sampai kepadanya itu. Akhirnya Aisyah memegang tangannya, membawanya. Berdua lalu dijelaskan oleh Aisyah apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ini ya luar biasa keingintahuannya wanita-wanita Ansar. Jadi pujian terhadap kaum Ansar ini bukan hanya dari Asma yang sekarang ini dia mengatakan kunna niswatu sidqin, adalah wanita-wanita Ansar itu wanita-wanita yang jujur, wanita-wanita yang benar-benar siddiq, yang benar-benar tulus beriman, tulus beribadah, tulus membantu ya. Ini pujian Asma terhadap tetangganya dan semua wanita Ansar, dan kakaknya juga telah memujinya seperti tadi. Dan bahkan Nabi SAW memuji kaum Ansar secara keseluruhan, dan bahkan Allah Jalla fi'ula memuji mereka dalam Al-Quran, dalam banyak ayat memuji para sahabat secara keseluruhan termasuk Ansar ya. Dan memang mereka menampakkan luar jasa yang luar biasa. Tidak akan hilang dari sejarah ketika pemimpin mereka Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala an, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala an, pemimpin Aus dan Khazraj, mereka mengatakan kepada Nabi SAW ketika perang Badar ya, Nabi SAW kan dalam perjanjian dengan orang Ansar Madinah untuk membantu dan membela serta melindungi Nabi kan di Madinah. Mereka berbaiat untuk melindungi Nabi bila mana ada yang menyerang dan hendak melenyapkan Nabi, menyakiti Nabi di Madinah, maka kewajiban mereka untuk membela. Itu baiatnya. Sementara ketika itu, Nabi SAW berada di Badar. Hampir 200 kilo dari Madinah. 120 kilo Badar dari Madinah. Ya. Sementara pasukan kafir sudah tiba, 1000 pasukan. Nabi SAW 300-an lebih, 314. Dan di situ banyak orang Ansar bersamanya. Tujuannya untuk mencegat kafilah dagang. Nabi SAW ketika mau tidak mau harus menetapkan keputusan untuk melawan pasukan perang tersebut, memberikan isyarat kepada Ansar, apakah kalian mau sementara perjanjian kita, baiat kita seperti ini? Apa kata Sa'ad ibn Mu'al atau Sa'ad ibn Ubadah, salah satu dari mereka, "Ya Rasulullah, bawalah kami kemana kamu mau." Ya. Bawa kami kemana kamu mau. Bila kalau kamu bawa kami sampai, kalaupun kamu bawa kami menyelami lautan, ketika itu mereka tidak jauh dari laut. Ya, laut Yanbu namanya, sekarang ini Yanbu. Dari Badar ke Yanbu hanya beberapa kilo, dalam hitungan 50 kilo berapa kilo, dalam puluhan kilo ya, dari Badar ke Yanbu ya. Jadi mereka dekat dengan Laut Merah. Kata Sa'ad, sampai pun kalau kamu bawa kami menyelami lautan, kami akan ikut dan patuh kepadamu. Ini perkataan yang luar biasa. Dan kami tidak akan mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatilah." Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. "Inna hahuna qa'idun." Di sini kami menunggu. Ya, hasilnya. Kami tidak akan katakan itu ya Rasulullah. Ini tentang Ansar. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat bab atau kitab yang berhubungan dengan Ansar ini. Ya, manaqibul Ansar. Manaqib orang Ansar. Ini luar biasa. Jadi ungkapan asma tadi adalah salah satu dari gambaran bagaimana pandangan generasi salaf terhadap Ansar. Meskipun secara umum mereka tidak lebih mulia daripada Muhajirin. Secara umum mereka tidak lebih mulia daripada Muhajirin. Allah yang mendahulukan Muhajirin. Ya. Allah yang mengatakan as-sabiqunal muhajiruna as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Allah mendahulukan mereka. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr. Ya, lil fuqara'il muhajirin, ini ayat yang ke-9 atau ke-8. Ya, lil fuqara'il muhajirin. Allah dahulukan Muhajirin. Lalu setelah itu ayat yang berikutnya walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ini orang Ansar. Ya, jadi didahulukan mereka oleh Allah karena memang mereka secara umum al-muhajirun lebih utama daripada Ansar. Ya. Kita lanjutkan kata Asma wa kunna niswata sidqin. Ya. Qalat wa kuntu anqulu an-nawa min ardi az-Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Ya. Dan ini pekerjaan yang keberapa? Tadi yang keberapa? Keempat. Ya, berarti ini yang kelima. Dan saya, kata Asma, mengangkat atau mengangkut an-nawa, biji-biji yang tadi digunakan untuk makanan unta yang mengangkut air. Angkulun nawa, mencari biji-biji kurma. Karena di rumah, karena tidak ada makanan yang banyak, terus sedikit biji kurmanya. Akhirnya dia mencari kemana-mana, seperti orang mencari bahan bekas sekarang ini. Barang bekas. Ya, mencari di jalan-jalan sampai ke kebun-kebun, bahkan ke kebun yang hasilnya dihibahkan oleh Nabi kepada Zubair. Ada kebun ya, yang memang Nabi SAW memberikan hasilnya kepada Zubair. Di sana dia pergi, Asma, kemudian mencari biji-biji kurma yang berserakan di sana. Ya. Wa kuntu angkunu nawa min ardi Zubair lati aqta'ahu Rasulullah SAW yang dibagikan oleh Nabi ya, untuk Zubair. Bisa jadi lahan yang hasilnya diambil sebagian oleh Az-Zubair bin Awwam. Jadi di situ Asma mencari-cari biji kurma, mengumpulkannya, kemudian dia memikulnya, membawanya ke rumah. Ya. Dalam suasana mengangkut itu, ya, dan dia memikulnya ala ra'si. Ya, wanita-wanita kalau di kampung-kampung itu mengangkat sesuatu untuk dibawa, diangkut, itu di atas kepala. Kalau laki-laki kan di atas pundak, di atas bahu. Kalau perempuan, ya, saya masih ingat di kampung-kampung itu, membawa apapun wanita itu di atas kepalanya. Kadang tanpa dipegang. Ya, biasanya kami dahulu mencuci piring bekas makan itu karena air yang diambil tadi kan air untuk makan minum saja. Jadi piring setelah selesai makan diletakkan di atas dalam baskom kemudian dibawa ke sungai. Dari sana mereka nanti mencuci piringnya. Jadi mereka membawa dalam baskom kemudian letak digulung kain. Ya. Kemudian letakkan kepala di atas kain gulungan itu mereka letakkan baskom dan tanpa dipegang. Kadang dibawa di tangan mereka membawa sabun, memegang anaknya untuk dibawa mandi ke sungai. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Asma, membawa kurma yang diletakkan dalam karung kemudian di atas kepalanya, ala ra'si. Jarak antara kebun yang hasilnya diberikan oleh Nabi kepada Zubair, jaraknya wahia ala sulusai farsakhin, 2/3 farsakh. Ya, di sini berapa diterjemahkan nantinya? Tidak ada diterjemahkan ya? Ada. 2/3 farsah. Berarti tidak diterjemahkan. Baik, saya akan berikan gambaran. Di sini Imam Nawawi ya, menjelaskan ya. Al-farsah, satu farsah itu 3 mil. 1 mil berapa? 1,6 ya. Satu farsah 3 mil. 1 mil 6.000 hasta. Ya. Satu hasta 24 usbu', 24 inci. Ya. Untuk ukuran yang biasa. Di sini mungkin ada halaman berapa itu? 387. Jadi kalau kita kilo kan 1 mil berapa kilo? Lebih 1 kilo. Pokoknya lebih 1 kilo. 1,6 misalnya. Dia 3 dia 2/3 farsah berarti lebih dari 2 mil ya. Karena satu farsahnya 3 mil dan dia bukan satu farsah, cuma 2/3. Lebih separuh berarti ya. Lebih separuh farsah, 2/3 mil. Berarti hampir lebih 2 kilo. Taruhlah 2 kilo. 2 kilo itu bukan jarak yang dekat, 1 kilo saja jauh. Ya, 1 kilo. Kita taruhlah 1,5 kilo. Dia membawa satu karung biji kurma, letakkan di atas kepala. Lelah atau tidak? Tentu lelah. Ini yang terjadi pada Asma. Qalat faji'tu yawman wan nawa ala ra'si. Suatu hari saya datang atau berusaha membawa sementara biji kurma itu berada di atas kepala saya. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabi. Dan saya berpapasan, berjumpa dengan Nabi yang ketika itu bersama beberapa orang sahabatnya. Fada'ani. Ini yang akan berhubungan dengan bunyi babnya. Jangan lupa bunyi babnya. Apa bunyi babnya? Bolehnya memboncingi wanita mahram. Asma dengan Nabi kan tidak mahram. Ada istrinya. Ya. Wa ma'ahu nafar min ashabi fada'ani, maka Nabi memanggil saya. Summa qal, lalu dia mengatakan kepada untanya. Ikhin atau ikh. Ini ungkapan untuk menghentikan. Ya. Berbicara kepada hewan tentu yang bahasa-bahasa seperti ini. Ya. Untuk menghentikan, untuk memajukan. Kalau kuda bagaimana? Ada bahasanya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghentikan untanya dengan mengatakan ikh. Ya. Liyahmilani al-khalfahu, untuk memboncengi saya di belakangnya. Jadi dia memanggil saya, kemudian dia hentikan kuda untanya. Dan Asma memahami sekali bahwa Nabi bermaksud untuk memboncenginya. Qalat, kata Asma. Kata Asma, fastahyaitu, dan saya pun malu. Karena memang wanita malu. Karena Nabi SAW, kemudian diboncengi pula oleh Nabi. Ya, dan dia istri orang, dan banyak lagi yang membuat dia malu karena wanita juga. Ya, dia, sifat yang paling istimewa yang dimiliki oleh wanita adalah memiliki rasa malu ini. Ya, rasa malu ini. Apa yang diceritakan oleh Allah tentang dua wanita yang bersama Nabi Musa? Ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya, berjalan dengan sifat malu yang luar biasa. Ini sifat keistimewa yang menghiasi seorang wanita. Maka Asma pun demikian, fastahya itu wa araftu ghairataka. Jadi sekarang dia bercerita kepada suaminya, wa araftu ghairataka, dan saya tahu cemburumu. Jadi seorang istri harus mengetahui bahwa suaminya cemburu. Karena biasanya cemburu itu karena memiliki istri itu yang harus berlebihan untuk mengayominya, untuk memilikinya, dan itu sang istri harus tahu. Ya, sang istri harus tahu. Bahkan Nabi SAW pun mengetahui bagaimana cemburunya Umar Ibn Khattab ketika diberitahukan. Ketika dia dimasukkan ke surga dan melihat ada sebuah rumah yang luar biasa, diberitahukan kepada saya itu rumah Umar. Nabi SAW hendak mendongak ke dalamnya untuk melihat, tetapi teringat oleh dia apa? Sifat cemburunya Umar yang tidak mau yang privasinya tentang keluarganya diketahui oleh orang banyak. Asma ingat tentang ghairah atau cemburunya suaminya Zubair, maka dia tidak memenuhi permintaan Nabi. Ya. Faqal, ya, jadi dia tidak jadi. Asma menolak tawaran dari Nabi SAW untuk memboncenginya. Lalu Zubair di sini mengatakan faqal, kata Zubair mendengar cerita istrinya, wallahi la hamlukin nawa ala ra'siki ashaddu min rukubiki ma'ahu. Kata Zubair, demi Allah, ya, engkau membawa, memikul, mengangkat bijian di atas kepalamu itu lebih berat terasa olehku di hadapan Nabi daripada engkau diboncengi olehnya atau berboncengan dengan dia. Jadi yang lebih terasa berat dan menyinggung dan membuat bersedihnya Zubair adalah dia mengangkat di atas kepalanya biji kurma berjalan dilihat oleh Nabi. Ya. Jadi ini yang lebih terasa di jiwa Zubair Awam, lebih menyedihkannya, lebih membuat dia merasa tidak enaknya daripada engkau berboncengan dengan dia. Karena Nabi Zubair tahu siapa Nabi. Ya. Nabi tahu tentang bagaimana Nabi SAW tidak akan mungkin berpikiran yang bukan-bukan. Sementara yang tadi istrinya mengangkat di atas kepalanya bijian dilihat oleh Nabi berjalan dengan lelah, ini lebih berat terasa oleh saya, kata Zubair. Qalat, kata Asma, hatta arsala ilayya, ini ujung ceritanya, hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dhalika bi khadimin. Sampai cerita ini kepada Abu Bakar. Mungkin saja yang mungkin Abu Bakar tidak bersamanya. Tidak bersama Nabi ketika itu. Dan mungkin saja Nabi yang memberitahukan tentang Asma ini. Maka Abu Bakar mengirimkan, menghadiahkan kepada Asma seorang budak laki-laki. Fakafatni siyasatal farasi. Faka'annama a'taqatni bi khadimin fakafatni siyasatan farasi. Jadi dengan dapatnya budak tadi, ya, saya khawatir ini bukan budak laki-laki, ya, perempuan, karena kafatni, walaupun khadim ini muzakkar, tetapi ketika dia mengatakan fakafatni siyasatan farasi, ada tak di sana yang menunjukkan wanita. Ini budak perempuan yang mencukupi saya untuk mengurusi unta, mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Kata Asma, seakan-akan wanita ini membuat saya seakan-akan terbebas dari belenggu. Faka'annama a'taqatni. Membebaskan saya dari pekerjaan. Kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak perlu susah-susah mengambil pelajaran atau mengambil dalil dari hadis tadi tentang bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu Nabi SAW memanggil Asma, dan Asma ketika itu dalam perjalanan membawa beban berat, berjalan jauh, hampir 2 kilo atau sekitar kurang lebih 2 kilo, mengangkat berat di atas kepalanya, berjalan, ya, di jalan yang bukan jalan yang seperti sekarang ini. Nabi SAW menganggilnya untuk memboncenginya, menunjukkan bahwa kalau seandainya itu tidak dibenarkan, maka Nabi SAW tidak akan melakukan. Dia hanya mengatakan, sini barang bawaanmu saya bawa. Bukan meminta untuk memboncengi, untuk memboncenginya, tetapi bukan meminta untuk dia menjadi naik bersama di belakangnya, tetapi justru Nabi SAW mengangkat barangnya saja. Tetapi karena bolehnya, maka Nabi SAW di samping, bisa jadi ya, bisa jadi langkahnya sudah gontai sehingga perlu untuk dibawa, diboncengi, maka Nabi SAW menawarkan itu. Kalau seandainya tidak dibenarkan, maka Nabi SAW tidak akan melakukan. Tadi sempat saya mengisyaratkan adanya pendapat yang lain, seperti pendapat Al-Fudhail bin Iyad, bahwa ini kekhususan Nabi. Mungkin di ujung-ujung pembahasannya ya. Kekhususan Nabi, dan memang prinsipnya adalah ketulusan, kejujuran, dan selamatnya dari fitnah. Selamatnya dari fitnah. Selamat dari fitnah ini memang hal-hal seperti ini sangat rentan. Mudah untuk ya, tersebar fitnah. Ya. Apalagi berboncengan. Ya, berboncengan yang langsung di belakang, di atas kendaraan. Ya. Di atas roda empat saja bisa muncul saja fitnah. Apalagi roda dua kemudian berdampingan, dekat sekali ya, jarak antara penumpang dengan yang mengendarai, maka prinsipnya adalah selamat dari fitnah. Walaupun mungkin secara umum boleh, apalagi untuk kondisi yang seperti itu. Dan apalagi ketika bersama laki-laki yang lain banyak. Ya. Nabi SAW kan bersama beberapa orang sahabatnya. Misalnya dalam mobil itu ada beberapa orang, dilihat ada orang yang benar dalam kondisi seperti itu, wanita. Ya. Bisa jadi di belakang, di jok belakang tidak ada orang, bisa jadi ditumpangkan. Karena pada asalnya hukumnya dibenarkan berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih tersisa satu hadis lagi dan cukup panjang. Kita tunda untuk menyelesaikannya pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada satu yang tadi saya lupa, mohon besok diingatkan. Ya, tentang khidmat istri kepada suami. Ya, tentang khidmat istri kepada suami, ini yang perlu kita nanti berikan ulasan, apakah hukumnya wajib atau hanya sekedar sunnah saja. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.